Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kok kayak enggak kedengaran? Masuk. Terdengar? Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Dengar? Telah kita lewati pada pertemuan yang lalu pembahasan tentang an-nasihatulillah, nasihat untuk Allah, wali kitabihi, dan nasihat untuk kitab-kitabnya. Walhamdulillah telah kita lewati penjelasannya. Bagi yang ingin mengulang, silakan didengarkan audionya. Sekarang kita masuk ke an-nasihah li Rasulillah. Nasihat untuk Rasulullah. Apa maknanya hadis ketika menyebutkan an-nasihatu li Rasulihi? Nasihat itu untuk Rasulullah. Dijelaskan di sini, wa amman nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada penasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatasdiquhu ala risalah, membenarkan risalahnya. Wal imanu bi jami'i ma jaa bihi, dan beriman terhadap semua yang datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi, menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal perintah dan larangannya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Apa yang kalian diperintahkan dengannya, datangilah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtaribu. Apa yang kalian aku larang darinya, maka jauhilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh siapa? Hadis riwayat siapa? Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Wa nusratuhu hayyan wa mayyitan. Dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Yakni ini para sahabat tentunya. Adapun kita mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Kita membantu beliau. Bagaimana cara kita membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya adalah dengan mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, menyebarkan hadis-hadisnya. Wa mu'adat man adah, wa mu'alat man walah. Berloyalitas kepada siapapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berloyalitas kepadanya, dan memusuhi siapapun yang dimusuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa i'zamu haqqihi wa tawqiruhu, mengagungkan, membesarkan haknya, memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita merendahkan, menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kebaikan. Wa ihya'u tariqihi wa sunnatihi, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, jalan hidup beliau, menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita. Ketika bergaul, hendaknya kita menjadikan tolok ukur, patokan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika bergaul, ketika berjumpa, kita dianjurkan untuk sesama kita saling mengucapkan salam. Kita dianjurkan kepada sesama kita untuk tersenyum. Ini bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bergaul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Afala adullukum ala syai'in, maukah kalian aku beritahu tentang suatu amalan, idza fa'altumu, kalau kalian lakukan, tahabbtum, kalian akan saling cinta mencintai. Afshu salama bainakum, yaitu hendaknya kalian menebarkan salam di antara kalian. Saling berucap salam, kemudian tersenyum, berwajah ceria dengan saudaranya semuslim. Ini dalam pergaulan, dalam bab makan. Ketika makan, kita diperintahkan untuk membaca zikir. Apa zikir makan? Sebelum makan. Bismillah. Membaca bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaca bismillah. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak Abu Hafsin Umar ibn Abi Salamah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar? Ya gulam, samillah. Wahai anak, jika makan, bacalah bismillah. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kul bi yaminika, makanlah dengan tangan kanan. Makan itu harus dengan tangan kanan. Tidak boleh dengan tangan kiri. Tuh katanya enggak ribu. Ini katanya enggak ribu. Makan itu dengan tangan kanan. Bukan dengan tangan kiri. Kalau makan dengan tangan kiri siapa? Yang makan dengan tangan kiri? Syaitan. Ya, kalau kita manusia diperintahkan untuk makan dengan tangan kanan. Sebagaimana diriwayatkan di dalam sahih Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul." Apa hadisnya? Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bi yaminihi. Falyakul bi yaminihi. Kalau kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Wa idza syariba, kalau kalian minum, falyashrab bi yaminihi, minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan, yakulu wa yashrabu bi shimalihi, makan dan minum dengan tangan kiri. Kita Bani Adam diperintahkan di dalam syariat Islam untuk makan dengan tangan kanan. Kul bi yaminika, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan cara yang terdekat, ambil yang terdekat. Ini dalam bab makan. Dalam bab salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari di dalam sahihnya, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bab salat, menyempurnakan rukuk dan sujud. Dalam segala sisi kita hendaknya berupaya menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa basu da'watihi, menyebarkan dakwahnya. Tidak cukup hanya kita saja yang beramal. Kita yang mengetahui. Saudara-saudara kita perlu kita beritahu tentang sunnah ini. Kita sampaikan sebagai bentuk kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita. Kita ingin merasakan. Kita ingin mereka merasakan apa yang kita rasakan. Kita ingin mereka merasakan betapa nikmatnya beramal dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nasyruha, kita sebarkan. Sebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita minder. Jangan kita malu menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebarkan, sampaikan. Ini bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nafyu tuhmah anha, dan membela Rasulullah SAW, membela dakwah Rasulullah SAW dari tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada dakwah Rasulullah SAW, dari orang-orang yang menjelek-jelekkan Islam, yang memburuk-burukkan Islam, dibela. Kita katakan tidak benar yang seperti itu. Ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna. Tidak ada ajaran yang lebih sempurna dari ajaran Islam. Dakwah Nabi SAW adalah dakwah yang sempurna. Tidak ada dakwah yang lebih sempurna dari dakwah-dakwah selain Islam, melainkan dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Islam, dakwah yang sempurna. Ajarannya ajaran yang baik. Wa khidmatu ulumiha. Demikian pula kita berkhidmat terhadap ilmu-ilmu sunnah. Wa tafaqquh fi ma'aniha, dan belajar terhadap ilmu-ilmu sunnah Rasulullah SAW. Sebelum kita tafaqquh, mempelajari lebih dalam tentang ilmu-ilmu usul-usul dan yang lainnya, kita pelajari dasar-dasar. Kita belajar makharijul huruf, cara pengucapan huruf yang benar. Huruf ini di mana letaknya, huruf ini di mana letaknya. Karena itu akan berkaitan dengan membaca Al-Quran. Kalau sampai kita salah membaca Al-Quran, itu bisa berubah makna kalau hurufnya berbeda. Seperti yang sering kita ulang-ulang, di Indonesia itu huruf yang sudah familiar, huruf za. Kalau huruf za ini belum familiar bagi masyarakat Indonesia. Demikian pula huruf sa. Sa itu familiar, tetapi kalau sa, ujung lidah bertemu dengan ujung dua gigi seri atas, ini belum familiar. Sehingga orang Indonesia perlu belajar makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, agar mereka bisa membaca Al-Quran dengan benar. Karena dalam bahasa Arab ini, kalau berbeda hurufnya bisa berubah makna. Berbeda panjang pendeknya bisa berubah makna. Nah, ini juga kita belajar ini, makharijul huruf. Ini diantara bentuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, mempelajari sunnah Nabi SAW. Karena ma la yatimu bihi illa bihi, bahwa wajib. Kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya sama, wajib juga. Membaca Al-Quran dengan benar, wajib hukumnya. Oleh karena itu mempelajari Al-Quran juga wajib. Nah, demikian pula mempelajari bahasa Arab bagi kita yang ingin memahami, merenungi makna Al-Quran. Bagi kita yang ingin memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa du'a'u ilaiha wa i'zamuha wa ta'adub inda kira'atiha. Kita ajarkan yang sudah mengetahui. Kita ajarkan sunnah. Kita ajarkan, kita agungkan, kita beradab ketika membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak main-main. Tidak dipakai untuk main-main. Ya, tidak dipakai untuk main-main. Tidak diolok-olok. Lafaz-lafaznya tidak dijadikan mainan. Wal imsak anil kalam fiha, dan tidak membicarakan yang buruk-buruk terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak membicarakan tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Hendaknya sesuai dengan bimbingan ulama. Jangan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita pahami dengan seenaknya kita. Kita pahami dengan akal kita tanpa merujuk kepada pembahasan ulama. Hendaknya kita lihat bagaimana ulama menerangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini ya perlu kembali ke ulama. Siapa kita? Kita orang yang masih belajar. Para ulama sudah sekian tahun, sekian waktu banyak dihabiskan untuk hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa takhalluq bi akhlaqi hadzal rasul al-karim. Demikian pula hendaknya kita berakhlak sebagaimana akhlak Rasul yang mulia ini, wa ta'addub bi adabihi, beradab sebagaimana beliau beradab, wa mahabbatu ahli baitihi wa ashabihi, dan mencintai keluarga beliau. Siapa saja keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita, yang hendaknya kita cintai? Hamzah. Siapa lagi? Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau. Siapa lagi? Aduh, jangan narik nafas. Siapa lagi? Abbas bin Abdul Muthalib. Naam, paman beliau. Siapa lagi? Siapa? Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Abdullah bin Abbas. Siapa lagi? Ja'far bin Abi Thalib. Siapa lagi? Kok malah ketawa? Siapa lagi? Aisyah binti Abi Bakar, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq, mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Umar bin Al-Khattab juga sama, mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun bukan ini ya, bukan, enggak sama dengan Abbas dan Hamzah. Kalau Abbas dan Hamzah memang dari satu kakek, yakni Abdul Muthalib ya. Kakek Rasulullah SAW Abdul Muthalib. Abbas dan Hamzah ini anaknya Abdul Muthalib. Yakni satu kakek ya. Hashim, sama-sama dari Bani Hashim. Tentunya kalau Umar berbeda ya. Umar itu Bani apa Umar itu? Bani apa? Ami Abu Zubair Umar. Bani apa? Umar Al-Khattab. Bani apa? Hah? Bani Adi. Kayak nanyanya sama Ami Adi. Umar bin Al-Khattab itu dari Bani Adi. Kemudian wa muja'alabat man ibtada'a fi sunnatihi, menjauhi orang-orang yang berbuat bid'ah dalam sunnah Rasulullah SAW. Apa maksudnya berbuat bid'ah dalam sunnah Rasulullah SAW? Orang-orang yang membuat-buat agama, orang-orang yang berbuat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam bab agama, padahal agama ini sudah sempurna, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW semuanya. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang ada bagi kita ini cuma belajar. Belajar, belajar dan belajar, bukan memperbaharui, bukan buat-buat. Ya. Orang yang membuat-buat seperti ini, ya kalau dia tidak bisa disampaikan, dibilangi, ya sudah tinggalkan. Tinggalkan, jangan kita bergabung dengan mereka, sehingga nanti dikhawatirkan kita sama seperti mereka. Au ta'arud li ahadin min ashabihi, atau orang-orang yang yang tidak menyukai sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membenci sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang seperti ini juga dijauhi. Adapun nasihat terhadap a'immatul muslimin, imam-imam kaum muslimin, sungguh telah kita sebutkan dalam syarah hadis yang telah lalu, kata beliau. Wa amma nasihatu li'ammatil muslimin, adapun nasihat terhadap kaum muslimin secara umum, wa hum man ada wulatil umur, mereka adalah selain wulatil umur, selain pemerintah, yakni masyarakat kaum muslimin. Fa irsyaduhum li masalihihim fi akhiratihim wa dunyahum, yakni dengan membimbing mereka terhadap kemaslahatan-kemaslahatan mereka di akhirat dan dunia mereka. Wa kaful adza anhum, tidak mengganggu mereka. Fayu'allimuhum ma yajhalunahu min dinihim wa yu'inuhum 'alaihi bil qawli wal fi'li, mengajari mereka apa yang mereka tidak paham dari agama-agama ini, menolong mereka dengan ucapan dan perbuatan, memerintahkan mereka dengan yang baik, wa nahyuhum 'anil munkar, dan melarang mereka dari kemungkaran, birifin, dengan lemah lembut. Ini yang perlu kita ingat, ya. Ketika kita memerintahkan kebaikan, hendaklah ditempuh dengan metode lemah lembut. Ketika kita melarang dari kemungkaran, ditempuh metode lemah lembut. Kalau dengan lembut, insya Allah mudah semuanya akan tercapai. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Muslim di dalam Sahihnya, inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Wala yunza'u min shay'in, dan tidaklah dicabut dari sesuatu illa shanahu, melainkan akan menjadikannya kaku, keras. Sulit orang mau menerima kalau dengan keras, kaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in kunt ghalidhal qalbi lan tafdhu min hawlik, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan tafdhu min hawlik. Ya, dalam surah Ali Imran itu. Saya lupa lafadznya yang pasnya. Walau kunta fali ada Al-Qur'an daripada lu ini nanti salah dalam membaca. Ali Imran. Fadzal ghalidhal qalbi lan tafdhu min hawlik. Allahu a'lam, lupa saya ayatnya ayat berapa. Yang jelas di situ disebutkan lan faddu min haulik. Kalau seandainya engkau keras, kaku wahai Muhammad, mereka akan menjauh darimu. Wa ikhlas, dan ikhlas dalam memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran. Wasitru auratihim, dan menutup aib mereka. Wasaddu khalatihim, menutup celah mereka. Ini yang sangat sedih itu, seseorang memerintahkan orang lain kebaikan, melarang orang lain dari kemungkaran, namun setelah itu aibnya dibeberkan ke yang lain, disebarkan. Nah, ini yang menjadi masalah. Tidak boleh kita menutupi, tidak boleh kita membuka aib kaum muslimin. Hendaknya ditutupi kalau kita punya aib, kemungkarannya, kesalahannya. Jangan setelah itu disebarkan kemana-mana. Disampaikan ke orang-orang, aku telah menasehatinya, dia telah berbuat ini dan itu. Tidak. Cukup. Apalagi dia sudah bertobat, sudah menyatakan salah. Ya. Nah. Wadaf'ul mudhar anhum. Menolak kemudaratan dari mereka. Wajalbul manafi' lahum. Mendatangkan manfaat kepada mereka. Wasyafaqatu alaihim. Berkasih sayang kepada mereka. Watawqiru kabirihim. Memuliakan yang lebih tua dari kaum muslimin. Yang lebih tua itu hendaknya kita muliakan. Warahmatu saghirihim, dan merahmati yang lebih muda. Ya, di dalam hadis disebutkan laisa minna man lam ya'rif qadra kabirina wa la yarham saghirana. Bukan dari kami orang yang tidak mengetahui kadar orang tua, dan bukan dari kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Inilah indahnya ajaran Islam. Memberikan nasihat yang baik kepada mereka, watarku ghasyihim wa hasadihim, tidak menipu dan tidak hasad kepada mereka. Wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi, menyukai untuk mereka apa yang disukai untuk diri kita dari kebaikan, dan tidak menyukai keburukan-keburukan untuk mereka sebagaimana kita juga tidak menyukai untuk diri kita. Dan membela harta mereka, wa aradhihim, dan kehormatan mereka, wahatuhum ala takhalluq bi jami'a ma dzukira minan nasiha, dan menganjurkan mereka untuk berakhlak dengan apa yang semua yang telah disebutkan dari nasihat tadi. Wa tansyitu himamihim ila ta'ah, dan memberikan semangat tekad mereka untuk melakukan ketaatan. Yang diambil faedah dari hadis ini yang pertama, anna nasihata tusamma dinan wa islaman. Nasihat itu dinamakan agama dan Islam. Yang kedua, an-dina yaqau 'alal 'amali kama yaqau 'alal qaul, bahwa agama itu dengan amalan dan dengan ucapan. Ada yang dengan amalan, ada juga yang dengan ucapan. Atsalif yang ketiga, wa annahu la dina liman la yansah lillah wa likitabihi wa rasulihi wa imatul muslimin wa ammatihi. Bahwa tidak ada agama bagi yang tidak menerapkan nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk imam-imam kaum muslimin dan ammatihim, masyarakat mereka. Sebagaimana dalam penjelasan yang telah lalu. Yani orang yang tidak mengamalkan ini, tidak ada agama. Nasihat untuk Allah. Apa nasihat untuk Allah? Menjalankan perintah Allah. Menjauhi larangan Allah. Nasihat untuk Rasul, demikian pula beriman. Menjalankan perintah beliau. Nasihat untuk a'immatul muslimin, imam kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Seperti yang telah lalu penjelasannya. Maka yang tidak mengamalkan semua ini, tidak ada agama. وَمَنْ غَشَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. Dan orang yang menipu kaum muslimin, maka bukan dari mereka. Ya, ini bukan orang-orang yang menempuh jalannya kaum muslimin. Yang keempat, وُجُوبُ النَّسِيحَ فِي جَمِيعَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنْوَائِهَا. Wajib nasihat pada semua yang telah disebutkan dari macam-macamnya. وَعَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ. Dan bagi semua kaum muslimin, kullun ala hasabi taqatihi, semuanya sesuai dengan kemampuan, wa ilmihi, sesuai dengan ilmu, wa makanatihi fil mujtama', dan kedudukan seseorang di masyarakat. Semuanya wajib untuk diterapkan sesuai dengan kemampuan. Walhamdulillah, selesai hadis yang ke-13. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk al haditsur rabi' asyar, hadis yang ke-14. Silakan, mungkin kalau ada yang ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tadi ya yang saya lupa membacanya, surah Ali Imran ayat itu berapa? 159. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima rahmatim minallahi lintalahum." Disebabkan rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad, yakni kepada para sahabat. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalaulah engkau keras, kaku, kasar, tentu mereka akan menjauh dari. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz izin bertanya, ketika ada Al-Quran yang buruk, apa baik kita membakarnya, menguburnya, dan mana yang lebih baik dilakukan Ustaz? Mungkin maksudnya ini, kalau ada Al-Quran mungkin yang terserak, yang tidak terpakai lagi, mungkin kan, yang mungkin sudah lama sekali, sudah tidak nyatu lagi dengan Al-Quran, yang berserak-serak, yang surat Al-Muluk di sini, yang surat Al-Baqarah di sini, sudah tidak bisa nyatu lagi, sudah sulit, sudah misah-misah, atau buku-buku bacaan yang di situ ada Al-Qurannya, ada tulisan Al-Qurannya, bagaimana sebaiknya kita dengan yang seperti ini? Atau juga mungkin robekan dari Al-Quran yang sudah terobek, mungkin terjatuh, ya. Atau mungkin yang ada terjemahannya sudah tidak terpakai lagi. Intinya yang sudah tidak terpakai lagi, yang ada tulisan Al-Qur'annya, bagaimana sebaiknya? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala di dalam Nurun Ala Darb, dalam kajian beliau yang terekam, kata beliau, Al-Qur'an idza taqatta'a wa tamazzaqa, Al-Quran apabila terputus dan sobek, walam yuntafa bihi, tidak bisa lagi diambil manfaat. Yani mau membaca yang seperti itu kan sulit, tidak bisa lagi diambil manfaat. Intinya selama tidak bisa lagi diambil manfaat, yuharrah, dibakar, kata beliau. Ini Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala yang membimbingkan. Au yudfan fi mahallin thayyib, atau dikubur di tempat yang baik, bukan di tempat yang buruk, bukan di tempat sampah, bukan. Dikubur, diasingkan di tempat yang baik. Hatta la yumtahan. Tujuannya apa kita melakukan ini? Sehingga tidak dihinakan. Coba, coba kita pikir dengan pikiran yang jernih. Misal ada sobekan Al-Quran terletak di lantai, kemudian terinjak-injak oleh kaki kita. Ini menghinakan atau tidak? Menghinakan. Kalau dibakar sehingga tidak ada lagi wujudnya, menghinakan atau tidak? Tidak menghinakan, karena enggak ada wujudnya lagi. Dihilangkan wujudnya, atau dikubur di tempat yang baik, mungkin di belakang rumah yang tempat itu bukan tempat sampah, bukan kuburan manusia, atau bukan tempat comberan, bukan, di tanah yang bagus. Menghinakan tidak? Tidak menghinakan. Ini melindungi Al-Quran agar tidak dihinakan. Sehingga jangan salah paham. Jangan salah paham dalam bab ini. Atau juga buku-buku bacaan yang sudah tidak terpakai lagi. Atau buku-buku sesat, buku-buku syubhat, yang di sana tentu ada Al-Qurannya. Dibakar, tidak mengapa. Dihilangkan wujudnya sehingga tidak terhinakan Al-Qurannya. Atau dikubur. Sebagaimana ini penjelasan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Jadi dua keadaan itulah, bisa mungkin dibakar sehingga tidak ada wujudnya, atau dikubur, ini juga untuk meniadakan wujudnya. Wallahu a'lam bishawab. Afan Ustaz, saya ingin bertanya, apakah boleh bagi saya ingin membunuh semut? Kalau sekedar ingin, yakni mendolimi, jangan. Tetapi kalau dia mengganggu, boleh. Ya, kalau yang mengganggu, boleh dibunuh. Ad-darar yuzal, yang mengganggu itu dihilangkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Apa keutamaan membaca surah Al-Waqi'ah 30 hari? Saya tidak tahu. Ini harusnya kita minta dalil kepada si penanya. Ya. Karena hukum asal dalam ibadah itu tidak boleh melakukan apa-apa sampai ada dalilnya yang menyebutkan bahwa ini adalah ibadah, wajib mendatangkan dalil yang sahih dan jelas dari Allah dan Rasulnya. Kalau ini saya tidak tahu, tidak ada dalil sebatas yang saya ketahui. Membaca Al-Waqi'ah sama seperti membaca surah-surah yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La aqulu alif lam mim harfun." Alif lam mim itu bukan satu huruf. "Walakin alifun harfun wal lamu harfun wal lamu wal mimu harfun." Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. "Wal hasanatu bi asyri amsalihah." Satu huruf itu dinilai satu kebaikan. Dan satu kebaikan bernilai 10 kali lipat. Ya. Dan Allah Rasulullah SAW juga menyebutkan di dalam riwayat Muslim, di dalam sahihnya, "Iqra'ul Qur'an fa'innahu syafi." Fa'innahu, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti yakunu syafi'an li ashabihi, akan menjadi syafaat bagi si pembacanya. Sama seperti membaca Al-Quran secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar rumput yang tumbuh di atas makam itu bisa meringankan siksa kubur? Wallahu a'lam. Nah, ini juga saya tidak tahu. Ya, bagi yang menetapkan ini wajib mendatangkan dalil, tidak boleh asal menyebutkan keutamaan ini dan itu, tidak boleh. Islam itu tegak di atas dalil. Islam itu agama yang ilmiah. Ini juga saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Ustaz, tolong jelaskan apa itu akhlak dan apa itu adab. Wallahu a'lam. Sebatas yang saya ketahui, mendekati. Ya, akhlak itu berdekatan dengan adab, maknanya adab itu juga akhlak. Ya, kurang lebih sama akhlak dan adab. Adab dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, bolehkah sholat di atas kasur? Jazakallahu khairan. Sebatas boleh, boleh. Tidak ada larangan dalam tempat kecuali kasur yang ada najisnya. Kalau di situ ada najisnya, maka tidak boleh sholat di sana. Tapi hendaknya kita lebih berpikir jernih ya. Kalau kita mungkin tidak sakit, kalau mungkin kita dalam kondisi sehat, rasanya nggak mungkin kita sholat di atas kasur, ya kan? Males nanti jadinya, bawaannya males, mau tidur aja. Kasur itu kan tempat tidur, bukan tempat sholat, ya kan? Kasur itu disediakan untuk apa? Untuk tidur, bukan untuk sholat. Ya kalau kondisi sehat ya tidak semestinya seorang sholat di atas kasur, kecuali dalam kondisi sakit, ini wajar. Wallahu a'lam bishawab. Sebatas mana kita boleh membuka aurat kita di depan mahram kita seperti ayah, paman, kakak. Sebatas menampakkan wajah, rambut, ya, seperti hal yang biasa, ya, mengenakan baju, mengenakan celana, ya. Kemudian juga aurat-aurat yang besar ditutup, ya, jangan dibuka. Sebagaimana keumuman kita ketika berjumpa dengan ibu kita, ya, ketika laki-laki berjumpa dengan ibunya, sebagaimana secara umum, yakni aurat-aurat yang nampak seperti hal yang biasa, itu disebutkan oleh para ulama. Seperti wajah, rambut, ya. Tidak mengapa dinampakkan kepada ayah, paman, kakak-kakak kita. Adapun aurat yang besar, itu hanya bisa boleh dilihat oleh suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah menyemprot makam, baik di sekitar makam maupun di atas makam, untuk membersihkan dari rumput? Menyemprot dengan cairan racun rumput. Ini pernah kita tanyakan kepada Syekh Salim bin Muhriz. Kata beliau, kalau bentuknya itu untuk menghiasi kuburan, mungkin dibentuk, diukir dengan rumput-rumput itu yang tidak boleh. Ya. Itu kenapa kuburan kok jadi dihiasi seperti itu? Jadi seperti apa? Tempat wisata, ya, tidak boleh. Tapi kalau ini sebatas yang saya pahami, sekedar membersihkan supaya tidak ada ular di sana, supaya tidak terkena duri, ini hal yang boleh saja, hal yang baik, demikian itu. Boleh, ya, tidak mengapa. Asalkan jangan dihias seperti tempat wisata tadi, ini yang membuat dilarang, ya. Karena kubur itu, kata Rasulullah SAW, ya, kepada kita, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dahulu melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha, sekarang silakan. Fa innahu tudzakkirukumul akhirah. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian dengan negeri akhirat. Jadi tujuannya apa? Untuk mengingat negeri akhirat, bukan untuk wisata. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustaz, ana punya teman lebih berilmu tapi akhlak agak jelek. Mohon nasihat Ustaz. Ya, kalau agak jelek berarti masih mending, kan? Enggak jelek-jelek amat, berarti kan agak di sini, kan? Ya masih bisa dinasehati. Nasehati dengan baik, dengan hikmah. Kalau antum bisa menasehatinya, nasehati, ditegur. Ya. Banyak-banyak diingatkan. Kalau tidak bisa, sampaikan kepada yang lebih mampu untuk memberikan nasihat. Selama dia masih bisa diharapkan kebaikannya, ya, diajak tetap berteman dengan dia. Selama dia masih mau ditegur, masih mau berubah, tetap ditemani. Masih mau ditegur, ditemani tetap sampai dia berubah. Sayang, kasihan kawan kita. Jangan sampai kita biarkan dia jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Selamatkan. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa maksud dari hadis pelajarilah ilmu sihir dan jangan kamu amalkan ilmu tersebut? Barakallahu fikum. Ini juga saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustaz, hafizallah, izin bertanya. Kita sudah bekerja dan mendapat gaji. Antum aja kali ya, kalau anak enggak. Maksudnya, kita di sini maksudnya siapa nih? Kalau kita itu kan bersama-sama, mungkin maksudnya kami gitu ya. Kami sudah bekerja dan mendapat gaji tiap bulan, tapi diselingi bekerja, ada yang kasih uang tips. Diselingan bekerja, ada yang kasih uang tips. Tok kita meminta. Tidak kita meminta. Dia yang memberi. Apa ini haram atau halal? Ya minimalnya meragukan. Karena itu bukan bagian kita. Misal seperti seorang pegawai toko, ya kan? Dia sudah ada gaji. Sudah ada gaji dari bosnya. Lah, dia menjadi anggota dari bos itu, ya kan? Menjadi pekerja. Nah, tiba-tiba ada orang membeli sesuatu kepada pegawai tadi. Setelah membeli sesuatu, dia menyelipkan uang ini untuk kamu. Sedangkan dia sudah ada gaji. Sedangkan dia sudah ada gaji. Ini untuk kamu. Ini maksudnya apa? Ini khawatir, ya. Ada permainan di sana nanti, di belakang. Ada permainan di sana mungkin dari si pembeli ingin dilebihkan, ingin apa. Nah ini, ya minimalnya meragukan. Sebaiknya ditinggalkan. Kata Rasulullah SAW, da'ma yaribuka, tinggalkan yang meragukan. Ilama la yaribuk, kepada yang meyakinkan. Kalau kita diberi seperti itu, misal kita pegawainya, ya kita serahkan kepada bos kita itu, silakan berikan kepada bos kami. Kalau ingin memberikan uang ini dan itu. Karena saya ini sudah ada gaji dari bos. Gitu. Itu. Kalau ingin mungkin, itu kan udah hak bosnya, bukan hak dia barang itu. Tapi kalau memberikannya di luar pekerjaan, ya gak masalah. Mungkin kalau kita bertemu di jalan, diberi uang, itu gak masalah. Ya, karena ini di dalam pekerjaan diberinya ini. Nah ini yang meragukan, sehingga sebaiknya ditinggalkan. Ya, beritahu bosnya. Gitu. Beritahu bosnya, beritahu atasannya, bahwa saya diberi uang segini. Gitu. Nah yang memberi itu juga, ya kasih tahu bosnya. Saya mau mengasih anggota Anda sekian, segini gitu. Nah situ tinggal dia berbicara dengan yang punya perusahaan, ya, yang punya toko, yang punya pekerjaan. Jangan langsung kepada pegawainya. Pegawainya itu hak bosnya sudah. Ya, dia sudah ada gaji dari bosnya. Kenapa kita memberikan lagi? Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum tidak sholat Jumat dalam 3 pekan karena terbentur bekerja? Apakah berdosa? Soalnya kerja itu tidak bisa ditinggal. Qadarullah, jazakumullah khairan. Jawabannya Ustaz, apa pekerjaannya yang tidak bisa ditinggal? Rata-rata secara umum pekerjaan itu bisa ditinggal walau sebentar. Cobalah diusahakan. Coba diupayakan untuk gantian. Minimalnya gantian. Minimal gantian. Karena sekarang ini yang punya keahlian itu banyak, bukan hanya kita sendiri. Atau setidaknya ya kalau misalkan masalah mesin kan tidak bisa dijalankan. Ya dihentikan dulu, kemudian tinggalkan, kerjakan sholat Jumat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Kalau kalian diseru untuk mengerjakan ibadah sholat Jumat, segeralah berzikir kepada Allah dan tinggalkan itu jual beli. Tinggalkan pekerjaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Lakukan sholat Jumat, diupayakan, jangan dibiasakan untuk meninggalkan ibadah sholat Jum'ah. Karena itu akan berbahaya. Rasulullah SAW ya melarang bagi kita untuk meninggalkan sholat Jum'ah. Bahkan di dalam hadis beliau SAW sangat jelas man taraka salas juma min ghairi udhrin taba Allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat tanpa uzur, Allah akan menutup hatinya. Bahkan yang lebih tandas lagi dari itu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, la yantahanna aqwam an wad'ihim al-jum'at aw la yaqtimanna Allah 'ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seseorang berhenti dari meninggalkan salat Jumat terus-menerus atau Allah tutup hatinya sehingga dia menjadi orang-orang yang lalai. Nas'alullah salamata wal afiyah. Diupayakan sebisa mungkin untuk tidak meninggalkan salat Jumat, kecuali memang itu benar uzur seperti musafir. Musafir yang jiddu sair, bukan musafir nazil, bukan orang safar yang mukim, bukan. Orang safar yang dalam perjalanan, dalam kendaraan, dalam mobilnya atau dalam motornya. Nah, yang seperti ini tidak wajib bagi dia mendatangi Jumat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safarnya beliau tidak mengerjakan salat Jumat. Demikian pula ketika seorang sakit, ya memang dia tidak mampu, sehingga uzur dia untuk mendatangi sholat Jumat. Dan uzur-uzur lainnya, kalau memang sudah tidak bisa dikerjakan, maka itu uzur. Kalau bisa untuk diupayakan, diupayakan terlebih dahulu. Habis ya? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.